pengorbananku seperti langkah tak berjejak. Dengan sekejap kau biarkan cinta kita retak. Kau berpaling namun ku masih tetap berharap. Cinta yang murni ku jadikan sebagai penyebab. Semanis coklat tapi ku hanya dapat melihat kau bersamanya yang kau anggap yang paling tepat. Sakit ramah sakit ku hanya mampu menjerit. Sedikit baik ku rakit dan tak bermaksud untuk mengungkit. Ku tata dengan rapi baik demi baik. Walaupun perkataanmu masih terasa pahit. Kenangan memaksa untuk diingat kembali. Ku rela ku ikhlas kau tinggalkan aku sendiri. Apa kata tak ada lagi aku di dalam hatimu. Apakah tak berlaku lagi janji yang terucap dulu. Jangankan cinta maaf tak terlontar dari bibirmu. Berharap kau tahu aku di sini lemah tanpamu. Ku tak berharap kau tuh mencintai aku lagi. Pergi dengannya, jangan hiraukan aku di sini. Jujur dari dalam hatiku masih mencintaimu. Tapi dirimu tak pernah. Kau tak peduli dengan apa yang terjadi. Mengemis berlutut tapi ku sadar akan posisi. Kau memilih dia yang kau puja selalu kau manja. Terluka ku tak berdaya dengan ini semua. Kesakitanku kau anggap bukan sebuah problem. Menunggu kabar darimu ku harus melek merem. Ya sudahlah mungkin kau sudah bahagia dengannya. 2 tahun bersama kau lupakan begitu mudahnya. Dirimu dirinya cintamu lupakanlah aku. Aku tak berarti lagi di dalam benakmu. Aku akan pergi meninggalkan kalian berdua. Hingga nanti ku dapati kabar yang bahagia. Kepedihan ku rasa tak akan ku umbar lagi. Berkali-kali disakiti dan kini ku akan pergi. Menyusuri jalan yang gelap walau hanya sendiri. Tapi kan ku bawa ku jaga cinta di dalam hati.